إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Tapi pada pertemuan yang lalu kita membahas satu poin yang disebutkan oleh beliau terkait dengan permasalahan hukum rajam. Ya. Di dalam Islam kata beliau itu adalah benar dan berlaku sampai hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Yang menjadi pertanyaan, kenapa beliau memasukkan masalah ini ke dalam pembahasan akidah Pak Safari? Karena banyak yang mengingkari. Karena banyak yang mengingkari. Ada ya? Iya, karena ada beberapa kelompok-kelompok sempalan yang mengingkari tetapnya hukum rajam. Maka beliau masukkan pembahasan ini dalam kitab akidah, karena termasuk akidah umat Islam itu adalah sam'u wa tha'a wa taslim, mendengar, mentaati dan menerima ketetapan Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Nah, dan ini biasa dilakukan oleh para ulama mutaqaddimin, memasukkan pembahasan fikih ke dalam pembahasan akidah. Contoh yang lain apa Pak Rudi kemarin? Contoh imam di kalangan salaf yang memasukkan pembahasan fikih ke dalam kitab akidah. Kemarin kita sebutkan contohnya Abu Faruq, Syekh Robi. Sifat wukuf di mana itu? Yang kita maksud ulama mutaqaddimin. Imam Ahmad contohnya yang kita bahas sekarang Usulus Sunnah. Masih kok? Siapa yang tahu? Aku tuh Abu Fadilah. Imam Nasir dan Mas Mansur. Siapa ini yang membahasnya? Pembahasan Nasir dan Mansur dimasukkan dalam Kutubul Aqaid. Syekh Robi. Hah? Syekh Robi. Yang mutaqaddimi. Nah, yang mutaqaddimi, ulama yang barakallahu fikum terdahulu. Jamagun, pembahasannya masalah. Nah, tepat. Iya, masalah mengusap sepatu itu masalah fikih. Kemudian dimasukkan dalam kitab akidah. Kitab apa itu? Pak siapa ini? Kitab. Kitab sunnah miliknya Imam Al Barbahari. Kitab Syarhus Sunnah milik Imam Al-Barbahari. Kemudian barakallahu'alaikum, kemarin kita juga menjelaskan terkait dengan ketentuan berlakunya hukum rajam. Ada beberapa poin yang memang menjadi syarat barakallahu'alaikum untuk bisa diterapkannya hukum rajam terkait dengan person yang akan menjalani hukuman tersebut barakallahu'alaikum. Siapa yang bisa menyebutkan? Mas Rudi. Yang pertama, zinanya zina yang hakiki. Maksudnya apa zina hakiki itu? Benar-benar jatuh dalam perzinahan, artinya hubungan tubuh, ya. Barakallahu fiikum, bukan sekedar hubungan tubuh, tapi apa? Masuk dalam sumur tadi. Bahasa isyarahnya masuk dalam sumur. Nah. Terus apa? Apa muson itu? Nah, yang kedua, ya, yang jatuh dalam perzinahan tadi telah melakukan akad nikah yang sah. Yang ketiga, mengaku melap, atau melapor pada pihak yang berwajib atau berwenang. Itu ya, pengakuan al-i'tiraf atau adanya empat orang saksi yang menyaksikan barakallahu fikum kejadian tersebut barakallahu fikum. Nah, ketika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka barakallahu fikum diterapkan hukum rajam. Dan kita berikan catatan kemarin, penerapan hukum rajam ini adalah wewenangnya pemerintah, penguasa. Sehingga tidak benar kalau penerapan hukum rajam ini diterapkan oleh pondok pesantren, ya, tanpa ada koordinasi dengan pihak yang berwenang, atau yayasan, atau partai, atau ormas. Ya, salah itu, menyalahi aturan. Ada ormas yang merajam anggotanya, kenapa? Zina Ustaz, antara sesama anggota. Nah, dirajam tanpa ada pengetahuan barakallahu fikum koordinasi dengan penguasa. Itu sudah menyalahi, sudah prinsip ahli sunnah barakallahu fikum. Sehingga yang memiliki wewenang untuk menerapkan hukum rajam adalah pemerintah, penguasa. Karena yang menerapkan hukum rajam dalam barakallahu fikum praktek, ya, amalan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi semuanya. Dan beliau pada saat itu sebagai perwujudan dari penguasa. Begitu juga yang terjadi pada masa para sahabat. Ya, itu semua dilakukan oleh penguasa barakallahu fikum. Nah, yang merupakan sebuah kesalahan yang fatal kalau penerapan hukum rajam diserahkan kepada person, ya, atau ormas, atau yayasan, atau pondok pesantren barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita lanjutkan poin berikutnya yang menjadi akidah ahli sunnah wal jamaah, kata Imam Ahmad. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw baghadahu bi hadithin minhu aw zakara masawiyahu kana mubtadi'an, kata beliau, hatta yatarahhama 'alaihim jami'an wa yakunu qalbuhu lahum saliman. Naam, Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, barang siapa yang melecehkan, merendahkan salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau membenci ya, sahabat Rasul dengan sebuah kejadian atau peristiwa, atau menyebutkan kejelekan-kejelekan sahabat Rasul, maka dia tergolong dalam golongan ahli bid'ah. Sampai dia mau mendoakan rahmat untuk semua para sahabat, dan hatinya menerima akan keutamaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Nah, itu kata Imam Ahmad. Jadi di sini beliau menyebutkan salah satu akidah yang sangat mendasar dari ahli sunnati wal jamaah. Apa itu? Mereka memuliakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghormati. Iya. Nah, mengagungkan barakallahu itu. Dan mendoakan dengan doa kebaikan kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ja'u min ba'dihim. Iya, dan orang-orang yang datang setelah mereka barakallahu fikum. Mereka akan memintakan ampunan untuk orang-orang sebelumnya. Barakallahu fikum, dan meminta agar dijauhkan rasa iri dan dengki dari dalam hati mereka. Barakallahu fikum. Nah, baik. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, barakallahu fikum, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, di dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian coba-coba untuk mencela sahabat-sahabatku. "Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba mabala wa mutja ahadihim wala nasifah." Nah, seandainya kalian ini infak emas sebesar gunung Uhud, ada gak? Hah? Pernah lihat emas besar gunung Uhud? Berapa M itu pak? Bukan M ya, triliunan. Andai ada yang infaknya segitu nilainya, emas sebesar gunung Uhud, orang-orang seperti kita ini barakallahu fikum, anggap ikhlas sudah. Nah, infak kalian itu tidak ada apa-apanya dibandingkan infak yang dilakukan oleh sahabat Nabi hanya satu mud saja, atau bahkan setengahnya. Nah, ya, infaknya kita emas sebesar gunung Uhud ketika dibandingkan dengan infaknya sahabat barakallahu fikum, bukan emas ya barakallahu fikum, entah beras atau kurma atau semisal dengannya, satu mud atau setengahnya, kata Nabi, tidak akan bisa mengalahkan mereka. Artinya Pak, orang-orang belakangan itu hendaknya tahu diri ya, hendaknya ngaca. Sejelek-jelek sahabat Nabi masih enggak ada tandingannya. Iya. Sahabat Nabi yang paling tingkatannya paling belakang, ya, rankingnya paling terakhir dibandingkan dengan manusia yang paling afdol dari kalangan masa tabi'in dan seterusnya, masih enggak ada apa-apa. Nah, iya. Tabi'in yang terbaik saja barakallahu fikum ketika dibandingkan dengan sahabat Nabi, maka apa? Tidak ada apa-apanya. Maka hendaknya barakallahu fikum dari sabda beliau tersebut, ya, manusia-manusia yang datang setelah mereka hendaknya tahu diri. Baik, hendaknya barakallahu fikum menyadari akan posisi dan kadar diri mereka. Karena memang barakallahu fikum, baik, kelebihan para sahabat itu dari banyak sisi. Nah, iya. Semata-mata berjumpa dengan Nabi saja barakallahu fikum sekilas, iya. Kemudian beriman, kemudian mati di atas keimanannya, itu sudah luar biasa keutamaannya. Barakallahu. Nah, apalagi kalau kita mau berbicara tentang sahabat-sahabat Nabi yang memang menghadiri atau mengikuti dalam setiap peristiwa penting dari perang Badar sampai Nabi meninggal, itu tentunya lebih utama lagi. Nah, iya. Poin ini barakallahu fikum beliau masukkan dalam kitab Aqaid. Kenapa? Karena memang ada beberapa kelompok-kelompok sempalan yang mencela, menghina dan melecehkan sebagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Yang sangat ma'ruf dalam hal ini adalah barakallahu fikum orang-orang Syiah. Iya. Nah, hampir semua sahabat Nabi mereka kafirkan barakallahu fikum, hanya yang dari keturunan Ali bin Abi Thalib yang tidak barakallahu fikum. Kemudian sama Salman Al-Farisi. Karena memang ada benang merahnya, ya. Barakallahu fikum. Nah, Syiah sama barakallahu fikum orang-orang Persia, ya. Nah, itu ada garis merahnya barakallahu fikum. Nah, sedangkan Salman Al-Farisi dari Persia. Barakallahu fikum. Baik, kalau sekarang namanya Iran barakallahu fikum. Nah, dan barakallahu fikum beberapa kelompok yang lain seperti kelompok Khawarij barakallahu fikum. Baik. Itu mereka barakallahu fikum mencela, ya, bahkan membunuh sebagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut mereka kesalahan-kesalahan yang terjadi tersebut barakallahu fikum itu sudah menggugurkan kehormatan mereka, padahal tidak. Ya. Barakallahu fikum. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada barakallahu fikum sahabat-sahabat Nabi itu tidak menggugurkan sedikit pun kehormatan dan keistimewaan mereka. Barakallahu fikum. Iya. Ada beberapa alasan kenapa kok sampai seistimewa itu sahabat-sahabat Nabi barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Al-Wasithiyah barakallahu fikum, bahwasannya berita-berita negatif tentang tindakan sahabat-sahabat Nabi ada dua kemungkinan, ya. Nah, dapat berita bahwasanya Muawiyah itu seperti ini, Abu Sufyan itu sebenarnya pengkhianat, coba pura-pura masuk Islam padahal ingin apa? Menghancurkan dari dalam barakallahu fikum. Belum lagi tuduhan mereka kepada Abu Hurairah, ya, tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, barakallahu fikum. Maka kata beliau ada dua kemungkinan berita-berita negatif barakallahu fikum tentang para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Yang pertama, berita itu jelas-jelas dusta, bohong, dan ini kebanyakannya. Ya, rata-rata berita-berita negatif tentang sahabat-sahabat Nabi adalah hoak. Nah, kalau bahasa orang sekarang apa ya? Hoak. Iya, hoak. Pakai kaf, hoak. Nah, ya. Kalaupun tidak hoak, barakallahu fikum, berita itu sudah diberikan bumbu-bumbu. Artinya ada penambahan-penambahan dan pengurangan-pengurangan. Asal berita benar, tapi apa? Ada bumbu-bumbunya. Seperti yang mereka contohkan ada pada, adalah pada kasusnya putranya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, barakallahu fikum. Iya. Dia disebutkan sebagai salah satu nama yang bertanggung jawab atas peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan dan keluarga. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga saya namanya Muhammad. Barakallahu fikum. Berita ini barakallahu fikum ada yang benar dan ada yang salah. Yang benar barakallahu fikum, naam, memang putranya Abu Bakar ini sempat ikut ya dalam barakallahu fikum makar barakallahu fikum untuk ya mengepung rumahnya Utsman bin Affan. Karena memang ada ketersinggungan dan permasalahan barakallahu fikum sakit hati tayyib, sehingga beliau pun terbawa fitnah. Namun barakallahu fikum saat itu sahabat-sahabat Nabi yang lain yang mengetahui ikut sertanya Muhammad dalam kasus tersebut mengingatkan, ya, barakallahu fikum. Nah, ingat ayahmu. Nah, jaga nama baiknya. Jangan kamu ikut-ikutan dalam urusan fitnah seperti ini. Akhirnya beliau pun meninggalkan, ya, rombongan tersebut. Tidak ikut dalam barakallahu fikum peristiwa setelahnya. Barakallahu fikum. Tapi yang disebarkan bahwasanya dia ini termasuk yang ikut serta dalam peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan. Itu contoh ya. Barakallahu fikum, contoh berita negatif tentang sahabat Nabi barakallahu fikum yang pada asal beritanya benar, tapi apa? Terjadi banyak penambahan barakallahu fikum bumbu-bumbu baik untuk membuat berita itu semakin barakallahu fikum ya memiliki barakallahu fikum pengaruh ya pada manusia barakallahu. Nah, al-muhim, ini kemungkinan yang pertama. Kalau kemungkinan yang pertama ini, maka jelas urusannya ya, ngapain kita mencela mereka, beritanya bohong ya, atau beritanya barakallahu fikum itu ada penambahan. Dan ini kebanyakannya ya, berita-berita negatif tentang para sahabat itu banyaknya apa? Hoak atau berita yang sudah ditambah-tambah. Kemungkinan yang kedua, barakallahu fikum, berita tersebut adalah berita yang benar. Memang itu terjadi. Iya, barakallahu fikum. Baik. Seperti contoh kasusnya Hatib ibnu Abi Balta. Siapa? Kasusnya Bapak Tudi. Surat yang Iya, itu kan namanya pengkhianatan kan? Itu terjadi nggak? Itu terjadi kan? Benar nggak beritanya? Benar. Ya, ini kan berita negatif kan? Berita negatif nggak ini? Negatif. Jelek kan? Tentang Hatib ibu Nabi Balta'ah yang membocorkan barakallahu fikum tentang rencana Nabi untuk menyerang kota Mekah atau Fatu Mekah. Ini berita negatif. Benar. Kita tidak bisa mengingkari kalau berita itu memang terjadi. Begitu juga barakallahu fikum contoh yang lain pada kasusnya Ka'ab bin Malik. Apa itu? Ketika dia tidak ikut jihad, perang. Tidak ada alasan yang syar'i. Cuma apa? Ya enggak tahu. Malas saja. Nah, dan itu termasuk dosa besar. Ya, barakallahu fikum. Nah, ketika dipanggil jihad wajib barakallahu fikum bagi dia, ini malah di rumah. Barakallahu fikum. Itu juga benar kan? Benar. Barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum peristiwa-peristiwa yang lain. Nah, barakallahu fikum. Ya. Apakah dengan berita-berita ini menjadi leluasa bagi orang-orang yang datang setelahnya untuk mencela dan menjelek-jelekkan sahabat Nabi? Tetap tidak bisa. Ya, walaupun berita itu benar, walaupun berita itu sahih, itu tidak bisa dijadikan ruang bagi seseorang untuk mencela sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ya ikhwan? Karena banyak hal. Yang pertama, ya, sahabat-sahabat Nabi itu sudah mendapatkan jaminan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silakan kalian mau melakukan apa saja, sudah aku ampuni dosa-dosa kalian. Yang pertama. Iya. Artinya barakallahu fikum. Tayyib, kesalahan-kesalahan yang terjadi pada mereka itu sudah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengampuni kok kita malah mencela? Ya, menghina. Nah, Allah yang lebih pantas untuk menghukum saja sudah mengampuni. Nah, kita apa? Apa wewenang kita? Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian barakallahu fikum, yang kedua, mereka-mereka ini memiliki amalan-amalan yang bisa barakallahu fikum ya menggugurkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Amalan-amalan yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi setelah mereka. Apa itu? Ya, suhbatun Nabi. Iya, menemani Nabi, menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap peristiwa-peristiwa histori-histori penting bersejarah awal mula dari penyebaran Islam. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada mereka, maka Islam itu tidak akan sampai masa ini. Barakallahu fikum. Ya, itu jasa mereka yang sangat besar barakallahu fikum kepada Islam dan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah, al-muhim barakallahu fikum. Ya. Sehingga tidak ada celah. Dari sisi mana orang itu mau mencela sahabat Nabi? Amin ya, ya. Nah, enggak ada ruang barakallahu fikum. Baik. Dan alasan bagi seorang untuk mencela sahabat-sahabat Nabi walaupun berita itu benar. Iya, barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Dan juga Ibnu Taimiyah barakallahu fikum memberikan catatan, namun di sini bukan berarti kita mengatakan para sahabat itu maksum. Ya, mereka tetap manusia biasa. Mereka mungkin untuk terjatuh dalam dosa, dosa besar barakallahu fikum. Naam. Namun apa? Namun tadi mereka memiliki beberapa hal yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelahnya. Ya, jaminan pengampunan dosa, amalan-amalan yang istimewa, spesial hanya mereka yang sempat merasakan dan mampu melaksanakannya. Nah, itu apa? Berjihad dan berjuang bersama Rasul. Ya kan? Generasi setelahnya bisa enggak merasakan ini? Ya enggak bisa. Enggak mungkin terulang lagi. Iya, sudah lewat. Nah, tentunya beda. Barakallahu fikum, keutamaan orang yang langsung berjihad bersama Nabi barakallahu fikum dengan yang jihadnya itu pada barakallahu fikum pada masa-masa setelah beliau wafat barakallahu fikum. Nah, walaupun ya sama-sama besar dan utama pahala jihadnya barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Nah, dan juga barakallahu fikum terkait dengan pihak-pihak yang mencela atau menyebutkan kejelekan-kejelekan sahabat Nabi, di situ ada misi tersirat dari mereka. Jadi mereka itu sebenarnya bukan benci dengan sahabatnya, tapi apa? Yang mereka tikam itu adalah Rasul sebenarnya. Cuma mereka tidak menampakkan maksud sebenarnya dari niatan mereka. Ya, entah mereka sadari atau tidak, ketika seorang itu mencela sahabat Nabi, maka dia telah menikam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kenapa, ikhwan? Al-mar'u 'ala dini khalili. Karena seseorang itu akan dinilai dengan agama temannya. Lah kalau sahabatnya bejat, kalau sahabatnya rusak, berarti dia juga rusak. Nah, iya, itu sebenarnya misi barakallahu fikum mereka, orang-orang Syiah barakallahu fikum ataupun orang-orang Khawarij. Nah, atau barakallahu fikum mereka tidak ada mungkin maksud ya karasanan, niatan karasanan, tapi itu konsekuensinya. Lawazimnya batin. Barakallahu fikum. Nah, sehingga prinsip yang seperti ini barakallahu fikum sangat ya ditekankan barakallahu fikum di dalam Islam, dan kita melihat dalam begitu banyak kitab-kitab akidah prinsip ini mesti dimasukkan. Ya, akidah tauhidiyah, akidah wasithiyah, lumatul i'tiqad barakallahu fikum. Rata-rata semua kitab-kitab akidah itu memasukkan prinsip ini. Kenapa? Karena memang ada pihak-pihak yang berusaha menyerang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan? Nabo? Nabila? Mengenai sahabatnya kaum Syiah itu berbeda dengan kita, Ustaz. Apa betul begitu? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Belum pernah juga mendapatkan info bagaimana syahadatnya mereka. Atau yang di sini ada yang pernah dengar atau baca, atau Pak Sudir sendiri? Maksudnya ada pernah dapat mungkin video gitu ya. Ini ada kiriman gitu. Ini syahadat orang Syiahnya kayak gini nih. Wallahu a'lam bagaimana syahadatnya mereka. Barakallahu fikum. Baik. Yang dimaksud jabat rasul itu apakah organi jadi selama apa mengikuti rasul mungkin selama memimpinnya mungkin satu hari itu bisa terkena jabat atau mungkin hanya sepuluh orang atau yang siapa yang bekerja jabat itu siapa sih? Iya, nah itu seingat saya sudah pernah disampaikan ya. Tapi lah Bas, mungkin ada yang belum menghadiri atau belum pernah mendengar. Jadi kriteria sahabat Nabi sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dan yang lainnya dari kalangan ulama barakallahu, ada 3 poin. Nah, ini disebutkan oleh beliau dalam kitab Nukhbatul Fikar atau kitab Nuzhatun Nazar, syarah dari kitab Nukhbatul Fikar. Ini kitab permasalahan Mustalah Hadis. Catat ke kitabnya tadi, nanti ditanya lagi. Nukhbatul Fikar dan Nuzhatun Nazar. Nah, disebutkan oleh beliau, as-sahabi huwa man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala imani walau takhallalat ridda. Sahabat Nabi itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi. Ya, berjumpa dengan Nabi dan di sini tidak ada batasan harus 1 tahun atau 10 tahun atau 1 jam walau lahbotan kata saya. Walaupun hanya berpapasan saja. Sempat belanja ke pasar gitu, ketemu sama Nabi warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dia masuk Islam, habis itu dia merantau ke negeri seberang, enggak ketemu lagi. Enggak sempat ikuti taklimnya beliau, enggak. Pas mungkin di pasar ketemu ya Rasulullah. Nah, sempat memberikan salam, dia itu enggak ketemu lagi. Itu sudah terpenuhi persyaratan apa? Liqa namanya. Berjumpa. Yang kedua, mu'minan bihi. Iya, bukan hanya sekedar berjumpa, tetapi dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, masuk Islam artinya. Baik. Ini ketentuan yang kedua akan mengeluarkan sekian banyak kaum musyrikin. Iya, dan tokoh-tokohnya. Mereka kan semua berjumpa dengan Nabi kan? Tapi sayang, mereka tidak beriman. Maka keluar dari kategori sahabat Abu Jahal, Abu Lahab, barakallahu fikum ya, dan yang semisal dengannya tidak bisa dikatakan sahabat Nabi. Ya, kalau dikatakan dekok, ya bukan lagi dekok, namun pamannya sendiri. Ya, tapi tidak bisa dikatakan sebagai sahabat. Kenapa? Karena tidak beriman. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, dan dia mati di atas keimanannya. Ya. Jadi berjumpa, beriman dan mati di atas keimanannya. Sehingga ketentuan yang ketiga ini mengeluarkan mereka-mereka yang sempat berjumpa Nabi, sempat beriman, kemudian mati dalam keadaan murtad, bukan sahabat. Yang dicontohkan seperti Ibnu Khattal. Ya, Ibnu Khattal ini berjumpa dengan Nabi, menyatakan keimanannya, setelah itu dia keluar dari agama Islam. Nah, dan pada saat Fathu Makkah, dia bersama golongan kaum musyrikin, barakallahu fikum, dia berusaha mencari barakallahu fikum perlindungan, ya, di balik Ka'bah, ketangkep dan diperintahkan untuk dieksekusi. Nah, man badala dinahu faqtulu. Barang siapa yang mengganti agamanya, keluar dari agamanya, maka hukumannya di dalam Islam adalah dibunuh. Dan dia mati di atas barakallahu fikum kekufurannya. Maka Ibnu Khattal tidak bisa dikatakan sebagai sahabi, walaupun sempat berjumpa dan beriman, tapi mati tidak beriman, bukan sahabi, bukan sahabat. Barakallahu fikum. Intinya dia mati dalam itu. Nah, kalau sempat murtad besar, kemudian masuk Islam lagi, terus mati dalam keadaan Islam, sahabi. Iya, suara Allah itu. Tayyib, dan kasus seperti itu pernah terjadi. Barakallahu fikum. Tayyib, seorang sahabat saya lupa namanya, kalau enggak Sabit bin Qais atau Qais bin Sabit, barakallahu fikum. Seperti itu kondisinya. Jadi dia berjumpa dengan Nabi, beriman, kemudian murtad. Ya. Sampai Nabi meninggal, barakallahu fikum. Kemudian pada masa pemerintahan Abu Bakar, barakallahu fikum, dia dapat hidayah lagi, masuk ke dalam agama Islam dan dinikahkan dengan adiknya Abu Bakar. Nah, kemudian setelah itu dia bagus Islamannya dan meninggal dalam keislamannya. Nah, Imam Al-Zahabi memasukkan dia dalam barakallahu fikum kategori nama-nama para sahabat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga itu kriteria sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Nah. Dia masuk zina maknawi. Iya. Ya, tapi kan enggak tiba masuk sumur, Pak. Iya, enggak ada sumurnya. Iya, masalahnya sumurnya ini, Pak. Ya itu maknawi ya, punya kiasan gitu. Iya, penting sumur. Kalau ada timbanya dimasukkan ke sumur, itu baru zina hakiki. Nah, kalau zinanya laki sama laki, enggak ada sumur, timba. Iya, itu namanya liwat. Itu liwat itu lain lagi hukumannya itu sebenarnya. Nah, ada yang mengatakan hukumnya dirajam, ada yang mengatakan bukan hanya dirajam, tapi mereka dilemparkan dari tempat yang tinggi. Sebagaimana kaum Lut itu kan dihukum seperti itu. Nah, jadi dibawa ke gedung yang paling tinggi dilemparkan. Ada yang mengatakan ya dipancung, bukan dirajam. Nah, ada juga yang mengatakan ya dirajam. Jadi yang saya sebutkan kemarin itu alal qaul menurut sebagian pendapat. Kalau yang satunya masih besar, nah, perempuan itu sudah musyrik. Nah, iya. Yang dirajam yang perempuan yang perjaka tadi, dia dicambuk kemudian diasingkan. Ada lagi? Iya. Apa yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar, beliau tidak masuk dalam kategori sahabat. Dan memang demikian yang beliau jelaskan dalam kitab Nukhbatul Fikar atau Nuzhatun Nawar, Najasyi itu tidak masuk dalam kategori sahabat. Tapi dia masuk dalam kategori tabi'in. Apa gara-garanya? Ya itu tadi. Makanya enggak sembarangan orang sempat berjumpa dengan Nabi itu asli bejo. Iya. Sangat beruntung barakallahu fikum. Sehingga orang-orang Arabi, ya, orang-orang Badui yang berjumpa dengan Nabi masuk Islam dan mati dalam keislamannya, beruntung dia. Makanya tadi. Iya. Jadi tabi'in sebaik apapun, sesoleh apapun barakallahu fikum ya, sebanyak apapun amalannya, ya, cuman gara-gara tidak sempat berjumpa Nabi, itu ya barakallahu fikum, gripnya itu masih kalah sama Arabi yang berjumpa dengan Nabi, masuk ke dalam Islam dan mati di atas keislamannya, walaupun amalannya cuma rukun Islam, ya syahadat, sholat lima waktu, barakallahu fikum, puasa, ya zakat, haji, cuman itu saja, nggak ada yang lain, nggak begitu ada amal-amal semuanya. Ibnu Mubarak masih kalah. Iya, barakallahu fikum. Nah, Imam Ahmad masih kalah, Imam Malik masih kalah sama Arab itu. Itu disebutkan oleh mereka. Ya, saking utamanya barakallahu fikum generasi tersebut. Karena yang memberikan nas ya dari langit juga dari Nabi. Ya kan? Khairun nasi qarni. Mantap. Barakallahu fikum. Nah, sehingga Najasyi karena tidak terpenuhi syarat liqa, namanya berjumpa, maka dimasukkan oleh mereka para ulama dalam kategori tabi'i. Dan ada istilah khusus untuk generasi yang dia sezaman dengan Nabi, ya, tidak sempat berjumpa dengan beliau tapi beriman dan mati di atas keimanannya. Ada istilah khusus seperti Najasyi ini. Apa nama istilahnya Pak Safari? Sudah pernah kita kasih dulu, ya kan? Ah, Pak Gun, ya kan? Sudah. Enggak. Itu bukan kaidah baru. Ana yakin pernah nak kasih itu. Pak Haruk, Abu Haruk, sudah. Sudah. Ketika menjelaskan sahabi ini, Ana jelaskan. Baik. Namanya? Tuh. Nah, nampil keluar tuh. Hah? Nah, pernah kan, Mbak ya? Pernah. Mukhadrom. Anak tulis di sini kayaknya ya. Di papan tulis dulu. Iya. Namanya Mukhadrom. Ya, mu mim kha ba ra mim. Mukhadromun. Hah? Ya. Naam lafaz. Alibi. Iya, biasa. Iya, kenapa sehari? Kalau sekarang orang yang berzina gimana? Kenapa? Terus? Ya itu seperti itu. Dia dicambuk, kemudian diasingkan. Jadi tidak sempat dirajam dia ya? Iya, bukan tidak sempat. Memang itu hukumannya. Iya, hukuman rajam itu berlaku untuk yang muhsan tadi. Nah, barakallahu fikum. Ya, anak-anak yang seperti ini memang diterapi. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah menterapi anak yang seperti itu, walaupun belum sempat. Kan pernah saya sebutkan ya, ada anak muda, itu disebutkan dalam Sahihul Jami' Syekh Muqbil, kalau tidak salah dalam riwayat Imam Ahmad. Anak-anak muda yang mendatangi Nabi dan mengatakan apa? Ya Rasulullah, izin li bizina. Wahai Kanjeng Nabi, izinkan saya mau zina. Apa enggak kurang ajar itu? Iya. Datang ke kiainya mau zina, minta izin. Nah, kalau kiai zaman sekarang udah kena kapok itu. Ya, kurang ajar kan. Itu namanya menghina, tapi Nabi tidak. Ya. Ini tahu anak muda ini lagi meledak-ledak nih syahwatnya ini. Dan enggak tahan lagi. Rasulullah, izinkan saya berzina. Rasul mengatakan, udunu, ayo deket. Iya, pemuda ini ragu-ragu ya, deket juga. Ini paling mau di apa ini? Deket lagi, sampai dan deket sekali, baru Rasul memberikan, iya, barakallahu fikum arahan kepada anak tadi, dikasih gambaran. Jadi buka kaplok gitu atau langsung disemprot, iya. Enggak, Nabi hanya mengatakan, kamu senang gak kalau ibumu yang berzina? Mikir dia, mamaku zina, wah jelek sekali. Lah ya Rasulullah, ya enggak mungkin lah, masa saya senang ibu saya zina. Ya begitu juga manusia, enggak senang maknya zina. Ditanya lagi sama Nabi, kamu senang gak kalau adik-adikmu yang perempuan yang berzina? Atau saudari-saudarimu yang berzina? Senang gak? Mikir dia. Menggambarkan dia kalau zina itu terjadi pada saudari-saudarinya. Tahu dia, parah ini, jelek. Ya enggak lah, wallahi enggak suka saya. Ya begitu juga manusia, enggak suka saudari-saudarinya berzina. Kamu suka kalau yang zina itu bibikmu? Suka enggak? Bayangin lagi dia, bibik berzina, parah juga. Ya begitu juga manusia. Akhirnya dia dapat gambaran, iya ya zina itu jelek. Karena wanita yang kamu zinai salah satu dari jenis wanita tadi, imamahnya orang, ya kan? Atau anaknya orang, anak gadisnya orang, atau bibinya orang, atau saudarinya orang. Nah, barulah itu. Kalau kamu nggak suka, ya begitu juga orang lain. Akhirnya dia paham, iya, ngerti kalau zina itu jelek. Setelah itu baru didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis itu enggak pernah mikir-mikir itu lagi. Nah, barakallahu fikum ya. Itu dikasih penggambaran ya, barakallahu fikum terkait dengan anak-anak muda yang seperti itu. Jadi, itu sebenarnya dapat kita mendapatkan pelajaran terkait dengan menangani kenakalan remaja. Ya, seperti itu caranya. Jadi, dikasih gambaran kepada mereka tentang perbuatan dan tindak tanduk mereka. Jadi enggak main kaplok, enggak main hajar, enggak main segar, enggak main barakallahu fikum ya, ucapan-ucapan cacian dan maki yang keras-keras enggak. Tapi berusaha memberikan penggambaran. Nah, ya namanya anak muda kan seperti itu. Ya, pengennya seru-seru, bebas-bebasan. Tapi mereka enggak menyadari akibat dari perbuatan mereka. Nah, dalam trik, dalam nyata tidak benar. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu, barakallahu fikum.